Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد. الحمد لله pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita untuk meneruskan pembacaan kitab Tashbuh Syubuhat yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Pada pertemuan terlewat sudah kita sebutkan di dalam buku ini kasus syubhat, yakni membongkar atau membuka syubhat untuk kemudian dijelaskan dan dibantah. Semua dari beliau pada pertemuan lewat bahwa orang-orang musyrik di zaman Nabi SAW mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan, demikian juga memberikan rezeki dan mengatur alam semesta. Tetapi keyakinan seperti ini tidak bermanfaat karena mereka menyebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam tauhid uluhiyah. Dan nanti kita masih akan membahas tentang permasalahan itu. Demikian juga disebutkan bahwa tidak ada yang mengingkari tentang tauhid rububiyah, yakni Allah Subhanahu wa taala itu yang menciptakan alam semesta, demikian juga mengatur dan beri rezeki alam semesta ini. Kecuali orang-orang sedikit yang itu adalah orang-orang aneh seperti Fir'aun, demikian juga Namrud. Saya menyebutkan dengan namanya Namrud, raja yang ada di zaman Nabi Ibrahim AS. Bersama dengan itu pun Fir'aun meyakini ketika dia akan mati bahwa Allah SWT itu adalah yang menciptakan alam semesta. Juga sebelumnya dia meyakini wajahadu biha wa istaiqonatha angkusum dulman wa ulwa. Yani mereka mengingkari hal demikian itu dan jiwa mereka itu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan alam semesta. Demikian juga orang-orang yang sombong, yang mengatakan bahwa dia itu adalah pencipta. Demikian juga yang mematikan sebagaimana apa yang dialami oleh Nabi Ibrahim ketika beliau waktu itu didebat oleh raja yang ada di zaman beliau. Dia mengatakan ini uhyi wa umit, aku juga menghidupkan, demikian juga mematikan. Kemudian datangkan dua orang, didatangkan dua orang, kemudian yang satu dihidupkan, dibiarkan tidak dibunuh, yang satu dibunuh. Ini menurut dia makna menghidupkan dan mematikan. Kemudian Nabi Ibrahim beliau mengatakan lagi inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Sungguhnya Allah mendatangkan matahari itu dari masyrik, dari timur. Datangkanlah oleh kamu matahari itu datang dari arah barat. Fabuhin alladzi kafar. Maka orang kafir ini tidak bisa menjawab. Ya demikian. Yang ada adalah kesombongan pada diri mereka. Demikian juga disebutkan oleh beliau bahwa Nabi SAW memerangi orang-orang Quraisy waktu itu, orang-orang kafir Quraisy, karena mereka melakukan kesyirikan. Yang disebutkan oleh beliau, qatalahum. Yang Nabi SAW memerangi mereka orang-orang kafir Quraisy liyakuna adu'a fulhulillah. Yani agar doa itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Demikian juga wadzabuhu fulhulillah, menyembelih hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Demikian juga nadar, demikian juga istighosah. Dan istighosah di situ ada perincian, istighosah adalah talabul ghaus, meminta untuk dihilangkan al-inqat minasyiddah wal halaq, meminta agar dihilangkan kesulitan, demikian juga kehancuran. Minta gos, minta pertolongan agar dihilangkan kesulitan. Itu istighosah. Dan mereka menyebutkan istighosah yang dia itu adalah kepada mayit, demikian juga orang yang hidup tetapi tidak di hadapan dia. Maka sepertinya ini adalah termasuk syirik. Syirik akbar. Minta kepada mayit yang di dalam kuburan agar kemudian dihilangkan kesulitan yang dialami, itu adalah syirik akbar. Dan istighosah hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun istighosah mereka menyebutkan apabila orang itu adalah orang yang masih hidup kemudian di hadapan dia dan dia mampu, secara akal dia itu adalah mampu, maka ini boleh. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Qasas ayat 315. Ketika Nabi Musa waktu itu dimintai pertolongan oleh orang yang termasuk dari kabilahnya atau sukunya. Fastaghasahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwihi. Maka mintalah istighosah orang yang dari kelompoknya Nabi Musa alaihi salam ini kepada Nabi Musa ketika menghadapi musuhnya. Kemudian Nabi Musa pun memukul orang tersebut, ya, lawannya itu kemudian mati. Maka seperti ini disebutkan boleh. Kalau orang itu adalah hidup, kemudian orang itu di hadapan dia, demikian juga secara akal itu adalah mampu, boleh itu kemudian dimintai istighosah. Adapun istighosah kepada mayit, demikian juga orang yang hidup, yang dianggap wali, yang tidak di hadapan dia, maka ini adalah haram. Bisa terjatuh kepada syirik akbar. Kemudian kita lanjutkan. Ini di pasal yang baru. Kalau dalam fotokopian itu, ya ini di pasal yang ketiga. Bayan ana tauhid al ibadah wa makna la ilaha illallah. Demikian juga wa anna al kufar di zaman ini sallallahu alaihi wasallam kanu a'rafu bi ma'naha. Iya, akan kita bahas. Mungkin sebagian punya judul yang agak berbeda. Ini pasal ketiga, penjelasan bahwa sungguhnya tauhid ibadah, ini ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata, mengasahkan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, wa makna la ilaha illallah. Itulah makna la ilaha illallah. Wa anal kufar, dan semuanya orang-orang kafir di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kanu arahu. Di mana mereka lebih tahu terhadap makna la ilaha illallah. Min ba'di man yad'il Islam fi zamanina. Dari sebagian orang yang mengaku sebagai orang yang Islam di zaman kita ini. Pasal ini akan dibahas bahwa orang-orang di zaman Nabi SAW, orang-orang kafir Quraisy itu lebih tahu makna la ilaha illallah daripada orang-orang sekarang yang mengatakan dirinya itu sebagai orang yang Islam, sebagai orang yang Muslim. Boleh sebutkan di sini Allah Ta'ala, wa hadza tauhid wa makna qaulika la ilaha illallah. Dan tauhid ini dia adalah makna ucapanmu la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna la ilaha illallah. Ya. Dan disebutkan pada kesempatan-kesempatan terlewat tentang tauhid itu terbagi menjadi tiga, tauhid uluhiyah, rububiyah, asma sifat. Walaupun itu adalah sering kita sebutkan dari para ulama yang membagi-bagi. Di zaman Nabi tidak disebutkan, tapi para ulama kemudian mempelajari dari Al-Quran, demikian juga hadis Nabi SAW, kemudian membuat yakni pembagian demikian. Walaupun di zaman Ibnu Taimiyah, demikian juga Ibnu Qayyim, demikian juga di zaman mereka sebelumnya, tauhid itu disebutkan dua, tauhid rububiyah dan uluhiyah, ya kan? Tauhid bahwa Allah itu adalah zat yang menciptakan, dan uluhiyah bahwa ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Itu belum ada pembagian tauhid asma sebuah sifat, nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika didapati banyak penyelewengan di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, terjatuh kepada ta'wil, memaknakan kepada selain mana yang sebenarnya, demikian juga tahrif, merubah maknanya, bahkan ta'til, menghilangkan sama sekali dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan alasan berarti nanti Allah seperti makhluk dan sebagainya. Akhirnya mereka para ulama menjadikan tauhid menjadi tiga. Paham? Ya, itu pun dari apa? Dari istimbat pengambilan hukum dari para ulama. Untuk mempermudah memahami, demikian juga untuk menjelaskan supaya lebih gamblang, sehingga mereka menyebutkan demikian. Jadi asalnya dulu orang-orang yang yakni mutaqaddimin awal-awal ya tauhid rububiyah, yakni Allah itu adalah zat yang menciptakan alam semesta. Dan tauhid uluhiyah, bahwa Allah itu adalah zat yang diibadahi saja. Demikian. Adapun tauhid berikutnya asma wa sifat itu adalah disebutkan karena banyak keterkelinciran orang-orang belakangan, maka dijadikanlah tauhid asma wa sifat. Dan di dalam pembahasan kita ini wahad tauhid, dan tauhid ini yaitu tauhid apa? Tauhid uluhiyah. Ya. Inilah makna ucapanmu la ilaha illallah. Fa innal ilah, karena sungguhnya ilah sesembahan. Al ilah dari aliha ya'lahu, pernah kita sebutkan. Dari abida ya'budu. Ya, jadi aliha itu abida, menyembah. Jadi mudhari'nya ya'budu. Kemudian ma'lu aliha ya'lahu, kemudian isim maf'ulnya ma'lu, yaitu ma'bud yang diibadahi. Jadi ilah di sini adalah abida yang diibadahi. Ya, beribadah. Itu makna ilah. Jadi makna la ilaha illallah, ilah itu adalah tadi ma'bud yang diibadahi. Karena sungguhnya al-ilah indahum, di sisi mereka, ya, yang di sisi mereka siapa itu? Mereka orang-orang kafir Quraisy di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengetahui bahasa Arab. Kita kadang sekarang ini mengucapkan la ilaha illallah dengan mudah, bahkan sambil bernyanyi. Ya, menganggap tidak ada konsekuensi dan sebagainya ini dan itu. Tetap mendatangi kuburan, meminta di situ tawasul, demikian juga minta syafaat dan sebagainya. Ya, jadi di sini adalah maksudnya adalah di sisi mereka, di sisi orang-orang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Huwa alladhi yuqsadu li ajli hadhihi al-umur. Dia adalah yang dimaksudkan li ajli, untuk hadhihi al-umur, untuk perkara-perkara ini, yaitu apa? Telah lewat. Meminta syafa'atuhum wa taqarrub ilaihim. Meminta syafaat mereka dan mendekatkan diri kepada mereka. Ya, minta syafaat mereka, demikian juga mendekatkan diri kepada mereka, mayit-mayit dan sebagainya. Sawa'an kana malakan, sama saja mereka itu adalah para malaikat. Ya, jadi ilah menurut orang-orang Quraisy, ya, itu adalah sesuatu yang itu mereka harapkan untuk supaya mendapatkan syafaat, demikian juga kedekatan. Sama saja mereka itu adalah malakan, para malaikat. Au nabiyan, atau para nabi. Ya. Au waliyan, atau para wali-wali. Kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala menurut mereka. Au sajaratan, atau pohon-pohon. Au kuburan, atau kuburan-kuburan, orang-orang soleh di dalam kuburan itu. Au jinian, ataupun jin-jin. Itu. Yang dimaksud oleh mereka adalah itu. Lam yuridu anal ilah wal khaliq ar-raziq al-mudabbir. Bukan yang mereka inginkan dari makna ilah itu adalah yang menciptakan, demikian juga yang memberikan rezeki, demikian juga yang mengatur alam semesta. Bukan itu yang mereka maksud. Ya, sehingga mereka orang-orang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Berarti tidak ada lagi Lata, Uzza, Mana dan sebagainya. Tidak ada lagi untuk kemudian mendatangi ya kuburan-kuburan orang soleh di antara mereka. Karena mereka memahami bahwa ilah itu adalah itu. Untuk apa? Apakah mereka meyakini bahwa patung itu, atau pohon itu, atau malaikat itu memberikan rezeki, demikian juga mengatur alam semesta? Tidak sama sekali. Tapi untuk apa? Agar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Mana budum ila liqoribuna ila Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kami menyembah hal-hal ini tadi, mereka ini, kecuali agar kami lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Jadi lam yuridu anal ilah wal khaliq ar-rasul al-mudabbir. Tidaklah mereka menginginkan ilah itu yang diibadahi, mananya yang menciptakan, berkat rezeki dan mengatur alam semesta. Fa innahum ya'lamuna, karena sesungguhnya mereka mengetahui anna dzalika lillahi wahdah, bahwa sesungguhnya itu semua milik Allah Subhanahu wa taala saja. Kama qadartulak, sebagaimana aku telah sebutkan kepada engkau sebelumnya. Demikian. Wa inna ma ya'nuna bil ilah, dan sesungguhnya yang mereka yakni kan yang mereka maksudkan dengan ilah ma yakni al musyrikun, apa orang, apa yang orang-orang musyrik memaksudkan ya fi zamanina, di zaman kita. Jadi yang dimaksudkan oleh orang-orang musyrik di zaman Nabi itu ilah, itu adalah apa yang dimaksudkan oleh orang-orang musyrik di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, demikian juga di zaman kita ini bilaf di sayyid dengan lafaz sayyid itu. Jadi yang dimaksudkan oleh orang-orang kafir Quraisy di zaman dulu, Lata, Uzza, Mana dan sebagainya itu, itulah yang dimaksudkan juga di zaman beliau ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan sayyid. Demikian juga di zaman kita wali, wali-wali itu. Itu langsung beliau menyebutkan yang dimaksud itu adalah sayyid. Ya, sehingga mereka akan menolak ketika kemudian harus dimanakan la ilaha illallah dengan la sayyid illallah, atau istilah kita ini la sunan, tidak ada sunan kecuali Allah. Nah, mereka akan menolak. Sebagaimana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ilaha ini tidak ada sembahan, ini tidak ada yang berhak diibadahi, tidak ada Lata, tidak ada Uzza, tidak ada Mana kecuali Allah saja. Nah, ini tidak diterima oleh mereka sampai terjadi pertumpahan dan pertumpahan darah. Ditumpahkan darah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan mereka mengetahui maknanya. Paham? Jadi lafaz sayyid di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan di zaman kita juga, di Yaman juga sayyid juga. Kalau orang Syiah itu mengatakan sayyid dengan sidi. Sidi, sayyid pembesar, tuan ya. Orang Yaman itu dengan sidi, orang Syiah dengan sidi, sayyid. Sama Syed Badruddin Al-Husri dan sebagainya, orang-orang kafir itu, orang-orang Syiah gitu. Jadi mereka tidak akan mau mengatakan la sayyid illallah. Sebagaimana dulu di zaman Nabi SAW mereka mengucapkan la ilaha illallah, tidak mau. Karena mereka punya ilah-ilah juga, Lata, Uzza, Mana dan sebagainya. Dan bersama dengan itu yang pernah kita sebutkan terus bahwa mereka itu tidak meyakini bahwa kemudian la ilahi dengan la khaliq illallah. Mereka meyakini ya bahwa tidak ada sembahan, tidak ada ya ini makna, tidak ada pencipta, tidak ada pengatur itu kecuali Allah, itu mesti tidak ada yang mengingkari. Ini demikian. Fatahumu Nabi sallallahu alaihi wasallam yatuhum ila kalimah at-tauhid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka, orang-orang kafir Quraisy, demikian juga orang-orang Quraisy secara umum, orang-orang Arab, yatuhum mengajak mereka ila kalimah tauhid, kepada kalimat tauhid, kalimat mengesahkan wahya la ilaha illallah, yaitu kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itu orang-orang kafir Quraisy tidak mau menerima ya la ilaha illallah. Mereka tahu ini tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah, tidak ada sembahan kecuali Allah. Mereka menolak karena mereka juga menyembah Lata, Uzza, Mana juga menyembah Allah SWT. Kalau di zaman kita mereka tidak akan juga mengatakan kalau tahu maknanya ini tidak ada sayyid kecuali Allah, tidak ada wali kecuali Allah, karena mereka meyakini juga ada wali-wali ya, sunan-sunan dan sebagainya menurut mereka. Jadi demikian. Demikian juga ada pun dalil-dalil bahwa mereka itu ada yang menyembah malaikat, menyembah nabi, menyembah wali, menyembah pohon, demikian juga kuburan, demikian juga jin, di samping juga menyembah Allah SWT, dan itu tidak bermanfaat. Ya, sebutkan di Qaidul Arba, sebutkan dengan dalil juga oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sebutkan di kaidah yang ketiga, bahwa sungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau muncul di hadapan unas manusia mutafarikina fi ibadatihim, yang berbeda-beda ibadah mereka. Ya, jangan dikira mereka itu ini menyembah patung, ini berarti apa, atau menyembah batu saja, atau ya ini menyembah pohon. Jangan dikira seperti itu, karena sebagian mereka nanti di tengah-tengah disebutkan di kasus syubhat. Jadi orang-orang musyrik di zaman beliau ini, demikian juga di zaman kita, mengatakan kalian menyamakan kita dengan orang kafir Quraisy. Kafir Quraisy itu dulu di zaman Nabi itu menyembah batu saja, sedangkan kita kan mendatangi orang soleh. Maka orang soleh, masa dikatakan orang soleh itu wali itu seperti batu-batu, pohon-pohon, disebutkan di situ. Makanya di sini beliau sebutkan oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau menyebutkan bahwa Nabi dulu diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan orang-orang yang mempunyai sesembahan bermacam-macam, mutafarikina fi ibadatihim, berbeda-beda di dalam ibadah mereka. Jangan kalian sangka mereka itu ya hanya menyembah patung, menyembah pohon, menyembah ini suatu yang jamadat, benda-benda mati. Jangan disangka gitu. mereka juga menyembah orang soleh dan sebagainya. Sebutkan di sini minhum man ya'budul malaikat, di antara mereka ada yang menyembah para malaikat. Sudah lewat pembahasan malaikat sintang oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya, demikian juga sifat-sifat mereka, nama-nama mereka. Wa minhum man ya'budu al-anbiya, di antara mereka ada yang menyembah nabi-nabi. Wa sholihin, demikian juga orang-orang soleh. Wa minhum man ya'budul ahjar, di antara mereka ada yang menyembah pohon-pohon. Ada, seperti zaman kita juga mungkin datangi pohon-pohon. Apa itu pohon? Dikasihkan persembahan-persembahan. Ya, dari tempat di sekitar kita juga. Ya, ada yang mana beritahu itu pohonnya. Di situ pohon sudah lama. Kemudian sebagian orang mengatakan ini ada kuburan fulan. Orang yang pertama kali tinggal di situ. Ya, kemudian dibuat kijil dan sebagainya. Kemudian orang yang lain mengatakan tidak ada bukti bahwa itu ada yang mati di sini. Akhirnya dibongkar lagi. Ya, kemudian setelah dibongkar masih dibuat, yakni pagar. Kemudian setiap waktu-waktu tertentu diserahkan di situ, diberikan sembelihan-sembelihan ayam atau makanan-makanan di situ. Untuk siapa? Ya, untuk yang tinggal di situ, setan-setan dan sebagainya. Ya, jadi malah di antara mereka malah apa? Pohon yang besar, demikian kemudian dikeramatkan. Sebagian beralasan petilasan. Petilasan ini bekas-bekas orang soleh pernah tidur di sini, pernah berbaring di sini. Tabaruk, meminta berkah di tempat-tempat yang pernah ditinggali orang soleh. Mencari-cari pendapat-pendapat para ulama, ketergelinciran para ulama rahmatullahi alaih. Ya. Yang kemudian membolehkan dari bekas-bekas orang soleh dan sebagainya. Dengan ini memisalkan bahwa dulu para sahabat berebutan dari air wudhu Nabi SAW, demikian juga ludah Nabi SAW, demikian juga rambut Nabi SAW. Kemudian mengkiaskannya dengan orang-orang solehnya. Kalau Nabi dulu memberikan airnya itu kepada para sahabat, demikian juga orang soleh kan juga demikian. Kemudian lebih lagi, bukan hanya barangnya orang soleh, lambunya, pakaiannya, ya lagi bertambah apa? Tanah di kuburannya dibawa pulang, jadikan jimat-jimat. Itu yang terjadi. Demikian juga bekasnya dia pernah tidur di sini, pernah yakni istirahat di sini, petilasannya yang menghormati orang soleh dan sebagainya, muliakan orang soleh. Apalagi digambarkan orang-orang tauhid itu kasar-kasar. Orang mati ya seperti kucing dibuang, tidak ada kemudian memuliakan orang-orang soleh, orang tuanya juga tidak dimuliakan. Itu digambarkan. Ahlu syirik digambarkan orang-orang yang menghormati jasa pahlawan dan sebagainya. Ya. Demikian juga yakni tabaruk dengan bekas-bekasnya, memuliakan mereka dan sebagainya. Ya, ini demikian digambarkan. Jadi di zaman kita sekarang juga ada yang kemudian mendatangi pohon-pohon itu. Sebagaimana di zaman Nabi SAW. Ada yang menyembah Nabi, orang soleh, batu, ya, asjar, pohon-pohon, wa minhum man ya'budu asyam wal qamar, ada yang menyembah matahari dan bulan, sampai sekarang ada. Ya kan? Dan itu ya urusan mereka. Kita sudah sampaikan. Sampai sekarang orang-orang yang dikenal orang punya kepandaian dan sebagainya. Menyembah matahari, menyembah bulan. Wa qatalahum Rasulullah SAW jami'an. Rasulullah SAW memerangi mereka semuanya. Walam yufariqu bainahum. Dan Nabi tidak membedakan mereka sedikit pun, sama mereka. Dalilnya, ya, Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang 193. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinulillah. Dan perangilah mereka sampai tidak ada fitnah, yaitu syirik, dan agama itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Maka di sini disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hadirat taala, ya, bahwa ayat ini menunjukkan apa? Ad-dalil bahwa tidak dipisahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Amun likulil musyrik. Ayat ini adalah qatiluhum am, umum untuk setiap musyrik. Yang menyembah patung, orang soleh, kuburan dan sebagainya, sama diperangi oleh Nabi SAW. Tidak dibedakan, ini menyembah orang soleh, masa kami disamakan dengan orang-orang yang menyembah patung dan sebagainya. Jadi umum. Demikian juga dalil, ada yang menyembah matahari, demikian juga menyembah bulan. Surat Fusilat ayat yang ke-37. Wa min ayati lailu wan nahar, dan di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Di antaranya adalah adanya lail wa nahar, ada malam, ada siang. Wa syamsu wal qamar, ada matahari, ada bulan. La tasjudu li syamsi wa la lil qamar. Jangan kalian bersujud kepada syams, kepada matahari, dan juga qamar, bulan. Kemudian yang berikutnya, wasjudu lillahi allazi khalaqahunna, dan sujudlah kalian kepada zat yang menciptakan itu semua. Ini menunjukkan bahwa ada yang menyembah matahari, demikian juga bulan. Dan kita perhatikan sampai sekarang, ya, ketika waktu-waktu matahari terbit dan sebagainya, ini mereka meyakini yang demikian. Ilah mereka adalah matahari, demikian juga bulan. Wadailul malaikah, dalil malaikah, ada yang menyembah malaikah. Wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Dan Allah tidak memerintahkan kalian, dan ini tidaklah Dia memerintahkan kalian untuk menjadikan para malaikat dan nabi sebagai arbaban, rob-rob, sembahan-sembahan, ya, selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan apa? Ada yang menyembah malaikat, demikian juga para nabi. Demikian juga dalil yang menyembah para nabi. Surat Al-Maidah ayat yang ke-116. Menyembah Nabi Isa alaihissalam. Wa qala Allahu ya Isa ibn Maryam, anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummiya ilayhi min dunillah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Nabi Isa, wahai Isa bin Maryam, apakah engkau mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua ilah selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Qala, maka Nabi Isa mengatakan, subhanaka, maksud engkau ya Allah, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maksud engkau, tidak akan aku mengatakan sesuatu yang aku tidak berhak atasnya. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Kalau aku mengatakannya, yang mengatakan tadi itu, engkau telah mengetahuinya ya Allah. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Engkau mengetahui apa yang ada di diriku, jiwaku, dan engkau tidak dan wa la a'lam, dan aku tidak mengetahui apa yang ada di jiwamu. Nafsika. Innaka anta allamul ghuyub, semuanya kau adalah zat yang maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Demikian Nabi Isa menolak atau mengingkari apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Demikian juga dalil bahwa mereka ada yang menyembah orang soleh. Surat Al-Isra ayat yang ke-57. Tadi surat Al-Maidah ayat yang ke-119. Sebelumnya Al-Imran ayat yang ke-80. Dalil ada yang menyembah orang-orang soleh. Allah sebutkan dalam surat Al-Isra ayat yang ke-57. Ulaika ladzina yad'una. Sesungguhnya, yani ulaika. Mereka ini, ya ulaika. Ulaika ladzina yad'un. Yang mereka itu, yang mereka itu berdoa. Orang-orang musyrik itu berdoa. Berdoa kepada siapa? Berdoa kepada orang-orang soleh. Bagaimana sifatnya? Yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Demikian. Ini diartikan demikian. Ini mereka ini yang berdoa. Berdoa kepada siapa? Kepada orang-orang soleh. Orang-orang soleh sendiri, mereka bagaimana sifatnya? Yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Mereka mengharapkan kepada Allah SWT, kepada Rabb mereka itu al-wasilah, perantara. Ya, ayyuhum aqrabu, mereka berusaha siapa yang lebih dekat kepada Allah. Wa yarjuna rahmatahu, mereka mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhafuna adzabahu, mereka takut kepada siksa Allah. Jadi mereka sendiri, orang-orang soleh ini, mengharapkan rahmat Allah, takut dari siksa Allah, mengharapkan wasilah agar dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana amalan itu? Wasilah di sini adalah amalan. Amalan apa supaya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Jadi mereka butuh supaya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata mereka, orang-orang musyrik itu, yad'una, berdoa pada mereka ini. Jadi ini dalil ada yang menyembah orang-orang soleh. Juga sekarang ini banyak. Ya, apalagi nanti suka di tadhirul itikad, ucapan-ucapan mereka itu. Demikian juga ada yang menyembah ahjar, batu-batu, wal ashjar, pohon-pohon. Qul ta'ala, ucapan Allah Subhanahu wa taala, surat An-Najm ayat yang ke-19 sampai 20. Awaraitumul lata wal uzza. Istifham ikan. Jadi akhbiruni. Soleh saya. Soleh al-fawzan. Kabarkanlah kalian kepada aku. Ya. Siapa itu Lata dan Uzza? Wa mana tasalisah. Kemudian mana yang ketiga? Sembahan yang ketiga. Mana? Al-ukhra. Yang lain. Ya, ini dalil. Ada yang menyembah batu-batu dan pohon-pohon. Disebutkan Lata ini adalah, sering kita sebutkan, orang soleh. Sudah selesai pembahasan yang telah lewat. Yang biasa membuat makanan orang haji. Al-Uzza itu sajarot, pohon-pohon. Ya, yang ada di Wadi Nakhlah, Wadi Lembah Nakhlah namanya, antara Mekah dan Thaif. Itu. Mana sohroh, batu. Batu-batu keramat. Sekarang ini juga batu-batu yang besar keramat, enggak boleh dipindahkan, ada jinnya di situ. Ya, demikian. Disebutkan batu yang besar yang dekat Jabal Qudayd. Ini namanya Gunung Qudayd antara Mekah dan Madinah. Itu. Disebutkan bahwa Lata ini dihancurkan, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu mengutus Mughirah bin Syu'bah dan Abu Sufyan untuk menghancurkan Lata ini yang ada di Thaif. Kemudian dihancurkan. Kemudian Khalid bin Walid diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghancurkan Uzza ini. Maka dihancurkan dan dipotong pohonnya itu dan dibunuh jinnya itu. Inilah Uzzanya itu. Uzzanya itu adalah jinnya itu. Waktu itu Khalid sudah menghancurkan tempatnya, kemudian datang kepada Nabi. Nabi mengatakan, kamu belum melakukan sesuatu pun. Ya, di situ ada jin, kemudian datang. Ada perempuan, rambutnya ya ini tidak teratur, telanjang, kemudian dibunuh jin perempuan ini. Ya. Yang dia berbicara dengan manusia, menyesatkan mereka. Mulai dihancurkan, dibunuh oleh Khalid bin Walid. Baru selesai. Mana disebutkan yang tadi adalah apa? Batu ini, ya, batu yang besar, dihancurkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, demikian. Jadi hal-hal ini semua tidak bisa dia itu menyelamatkan dirinya. Mana Lata, Uzza tidak bisa menyelamatkan diri mereka sendiri. Lalu bagaimana diibadahi? Kan sesuatu yang aneh. Menyelamatkan diri dia saja tidak bisa. Kemudian juga disebutkan, ya, bahwa di antara mereka ada juga orang-orang musyrik itu menyembah kepada apa? Pohon. Sebagaimana dalam hadis Abu Waqid Al-Laitsi. Sebagaimana Imam At-Tirmidzi, Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, sebagaimana Imam At-Tirmidzi hadisnya waktu itu beliau menyebutkan, kami keluar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Hunain. Dan kami, ya sebagian kami ada yang baru masuk Islam. Orang musyrik mempunyai sidrah, pohon sidr, pohon bidara. Mereka iktikaf di situ. Meletakkan pedang-pedang mereka, senjata-senjata mereka di apa? Di pohon itu, digantung. Namanya Datu Anwar, tempat untuk menggantung. Ya. Kemudian mereka yang baru masuk Islam ini, para sahabat baru masuk Islam, melewati pohon itu. Melewati pohon itu kemudian meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ij'al lana Datu Anwar, jadikan kami Datu Anwar." Pohon yang untuk menggantungkan senjata kami juga sebagaimana mereka punya. Ini mereka menyembah itu juga, kami juga jadikan. Kemudian Nabi SAW mengingkari. Dia mengatakan Allahu Akbar. Ini di antara dalil-dalil sebagai beliau ada hal yang demikian itu. Dan lebih lagi nanti kita sebutkan kejadian yang memang ada. Kemudian beliau menyebutkan di sini bahwa orang-orang musyrik di zaman Nabi itu mengetahui kalimat La ilaha illallah. Sehingga mereka apa? Menolak. Ilah yang di zaman Sayyidina Muhammad bin Abdul Wahab dijuluki dengan Sayyid tadi. Ya, demikian juga di zaman kita dijuluki juga mungkin dengan Sunan atau mungkin dengan Wali dan sebagainya. Demikian juga yang di Mesir, ya, ada namanya yakni Al-Badawi dan sebagainya. Ya, lebih jelas lagi disebutkan oleh Imam As-Sanani. Ulama Yaman beliau Muhammad bin Ismail Al-Amir As-Sanani rahimahullah taala punya Syarahul Maram 10 salam. Ini dakwahnya beliau juga disebutkan bertemu dengan dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala. Sebagian menyebutkan ada syair-syair yang saling memuji satu dengan yang lain. Ini Imam As-Sanani memuji Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dakwah di kalau sekarang Arab Saudi ini di sini dakwah di Sana di Yaman. Sudah ada masjid Al-Kabir, dulu kita pernah datangi. Ini orang-orang Syiah di situ sekarang. Di situ dulu ada Imam Asy-Syaukani, ada Imam As-Sanani, insyaallah. Sebutkan di sini di halaman Tadhirul I'tiqad. Membersihkan keyakinan an adronil ilhad dari kotoran-kotoran al-ilhad, penyelewengan. Sebutkan di halaman 68. Sebutkan oleh beliau, wa qulu dzalika ma'khudun 'an iblis haitsu sama sajarah al-manhi 'anha sajarah al-qul. Ini semua diambil dari ucapan iblis juga yang memberi nama pohon, ya, pohon yang dilarang itu apa julukannya? Sajarah al-qul, pohon kekal. Pohon kekekalan sampai kemudian ya Nabi Adam alaihi salam memakannya. Dan telah bertobat Nabi Adam alaihi salam. Demikian juga bersumpah setan waktu itu. Ya, bersumpah memberikan nasihat kemudian sampai tergelincir Nabi Adam. Jadi setan memberi nama pohon yang dilarang itu dengan sajaratul khuld, pohon kekekalan. Bahkan tadi kata tasmiyatul qabr masyhadan juga mereka memberi nama kuburan dengan masyhad. Kita mungkin prasasti atau makom atau yang istilah-istilah itu masyhadan. Suatu yang menjadi saksi. Wa man yataqiduna fihi waliyan. Dan orang-orang yang meyakini di dalam kuburan itu ada wali, la tukhrijuhu an ismi sonam wal wasan. Mereka tidak akan mengatakan kuburan itu dengan sonam atau wasan. Tidak akan mengatakan ini patung dan berhala, tidak. Ya itu patung dan berhala itu berhala itu. Kuburan-kuburan yang mereka minta itu namanya apa? Namanya adalah sonam dan wasan. Tapi mereka memberikan julukan-julukan yang bagus. Agar orang tertipu. Asalnya dari iblis tadi memberi nama pohon yang dilarang itu dengan pohon sajaratul khuld, pohon kekekalan supaya kekal. Wallahu a'lam, ya. Kemudian juga idhum mu'amiluna laha mu'amalatul musyrikin lil asnam, yang mana mereka itu bermuamalah berbuat kepada kuburan-kuburan, ya, orang-orang wali-wali ini sebagaimana muamalahnya orang musyrik terhadap patung-patung. Apa? Wa yatufuna bihim tawaf, mereka tawaf di tempat itu, di kuburan-kuburan itu tawaf, benar-benar tawaf. Dan jangan dibuktikan. Kalau mungkin yang pernah ke sana mungkin tahu. Tawaf di situ tawaf. Ramai sekali malam-malam. Ya, wah besar. Ibadawi juga itu, ya, jadi Mesir 2 miliar 2 juta orang itu. Di waktu-waktu dia ketika ada yakni kelahiran, tahun kelahiran dia atau yakni peringatan yang ada di tempat itu, id yang ada di situ. Jadi muamalah mereka sebagaimana muamalah orang-orang musyrik di zaman Nabi terhadap patung-patung, tawaf di situ, tawaful hujjat di Baitullahil Haram, tawafnya orang-orang yang haji di Baitullahil Haram. Seperti tawafnya itu 7 kali juga. Ya kalau tawaf qudum ya 3 kali lari-lari, 4 kali lari biasa. Tawaf yang baru datang dari datang ke Mekah. Wa yatamisunahu iltimasahum li arkanil bait, memegang-megang sebagaimana orang-orang yang haji, ya, atau orang yang mungkin yang umrah memegang rukun-rukun Ka'bah itu yang 4 itu dipegang juga. Darukun Yamani di situ. Ada Syamiyain dan sebagainya. Wa yuqatibuna al-mayyit bil kalimat al-kufriyah, mengajak bicara mayit yang di dalam kuburan itu sebagaimana kalimat-kalimat kekufuran min qaulihim, dari ucapan mereka Allahu alaik, atasmu, atasmu ya Allah dan atas kamu wahai wali. Ya disebutkan oleh lajnah daimah ini ucapan ini kalau meyakini dalam hatinya bahwa walinya itu seperti Allah Subhanahu wa taala, ini kufur akbar. Ya, demikian. Tapi kalau kemudian wa ingkana, jadi kalau disebutkan di sini, ya, dari fatwanya lajnah daimah, kalau kemudian dia fa'in qama bil qalbihi, hatinya itu meyakini ta'dima li dalik, mengagungkan yang di kuburan itu al musawi bainu wa bain Allah, menyamakan dia dengan Allah yang di kuburan itu sama, wa kana aliman, dan dia tahu yang demikian, yang memberikan rezeki, yang mengatur, yang menyelamatkan, atasmu untuk menyelamatkan kami, atasmu ya Allah dan atasmu wahai kuburan. Alhamdulillah. Kalau seperti itu, musyrik syirikan akbar, musyrik kufur akbar. Wa in kana jahilan ulima fa in asarra fa huwa wal alim ibtida'an sawa qulu minhumma musyrikun syirikan akbar. Kalau orang yang bodoh diajari masih terus, ya, maka sudah dia kufur akbar. Masih meyakini seperti yang tadi. Ya, menyerupakan seperti Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jenis yang kedua, harus kita bagi memang. Ya harus kita bagi, tidak boleh kita kemudian mengkafirkan secara total, kafir ini keluar dari Islam sama semua, tidak. Wa in lam yakum bil qalbihi kalau tidak menegakkan dengan hatinya ta'zima li dzalik musawi bainu wa bainallah, ya, mengagungkan hal itu semua ini seperti patung-patung ini atau wali-wali ini dengan Allah Subhanahu wa taala, bahwa syirik musyrik syirkan asghar, musyrik syirkan asghar kecil. Gitu. Jadi harus kita bedakan. Ini kalau dia tidak meyakini mengagungkan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, ya, ini persamaan dan sebagainya, maka syirik asghar. Yang mendatangi kuburan itu. Kalimat alaika ala Allahu alaik. Atas Allah dan atasmu untuk menyelamatkan aku, maksudnya. Tadi perinciannya ya, perlu dirinci. Kalau kemudian mengagungkan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, syirik akbar. Kalau bodoh diajari terus-menerus, sudah syirik akbar. Kalau kemudian hatinya tidak seperti itu, ya, tidak mengagungkan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, besar Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mengatakan sebab saja sebagai syirik asghar, dan syirik asghar itu lebih besar daripada dosa besar. Sudah lewat pembahasan kita. Ya. Lebih besar daripada mencuri, mabuk dan sebagainya. Jadi mereka memanggil-manggil mayat-mayat ini dengan mengatakan Allahu alaik, atasmu, ya, tidak punya anak mamanya atau tidak punya ini dan itu mamanya, punya rezeki, pengen rezekinya banyak mamanya, memanggil yang di kuburan itu. Wayah tabu nabi asmahim inda syadaid, memanggil, ya, memanggil, berbisik-bisik menyebutkan nama-nama mereka ketika mendapatkan kesulitan-kesulitan manawiyah dan semisalnya. Dulu ada itu panggil namaku 3 kali. Mana? Orang yang tidak ada. Itu mengajari syirik itu. Ya, kita tahu kan semua. Lagu-lagu itu panggil namaku 3 kali. Mengajari syirik. Bahaya seperti itu. Apa maksudnya panggil namaku? Dan biasa orang mengucapkan itu. Ya, yahtafu nabi asma'i minda syada'id wa nawiyah. Memanggil nama mereka ini. Orang-orang wali-wali ini. Atau bukan wali bahkan. Ketika mendapat kesulitan dan semisalnya bahkan main-main saja, ya, bahaya seperti itu. Apa maksudnya memanggil nama dia 3 kali? Apakah bisa memberikan penyelesaian? Kalau bisa memberikan penyelesaian, bisa syirik akbar. Waqulu qawmin lahum rajul yunadi yunadunahu. Setiap kaum untuk mereka itu orang-orang yang mereka panggil-panggil. Bahul Irak, orang Irak mengambil, Walhin demikian juga orang India. Ini tidak disebutkan oleh Imam Asonani Indonesia, tidak disebutkan. Mungkin belum dikenal waktu itu. Ya tahu, nah, mereka memanggil apa? Abdul Qadir. Orang Irak, ya memang paling dekat dengan Indonesia, Irak kan gitu. Yang terkenal sebagai negeri Muslim mungkin. Demikian juga India kan? India disebut, Indonesia tidak disebut di sini. Mereka memanggil dengan Abdul Qadir. Ya, sebutkan Abdul Qadir di sini terjemahnya. Namanya itu Abdul Qadir bin Abi Soleh. Al-Jiri. Kalau kita kan Al-Jailani. Sebagian mengatakan Al-Jailani, sebagian mengatakan Al-Kailani, Al-Hambali. Mutawaffa meninggal tahun 561. Jadi tahun 900-an Masehi. Itu 1000 tahun yang lalu berarti. Abdul Qadir bin Abi Soleh Al-Jiri. Imam Dhabi menyebutkan di Syiar Alamin Nubala. Syiar itu sejarah-sejarah perjalanan orang-orang yang cerdas, pandai-pandai, orang-orang terkenal. Sungguh di situ Abdul Qadir Jailani, Abdul Qadir bin Abi Soleh Al Jailani atau Al Jaili atau Al Kailani, ya, demikian. Disebutkan laisa fi kibaril masyayikh man lahu ahwal wa karamat akthar min syekh Abdul Qadir. Tidak ada dari syekh-syekh yang besar yang mempunyai hal-hal karamah-karamah yang lebih banyak dari Syekh Abdul Qadir, disebutkan oleh Imam Dzahabi di sini. Lakin kathiran minha la yasih, tapi banyak di situ tidak benar. Pernah dulu kita baca itu kan, manaqib Abdul Qadir Jailani, dibaca itu waktu itu kita baca di sungai depan masjid itu. Baca kayaknya di situ di sungainya itu. Ada di situ karomahnya itu manaqib, ya, pernah dengar manaqib itu keutamaan-keutamaan, kelebihan-kelebihan Abdul Qadir. Disebutkan waktu itu dia didatangi malakul maut. Ya, ulama singkat kita dipukul malakul mautnya itu pulang dia ini. Ya, seperti menyamakan kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Kalau itu sahih, kan demikian. Nabi Musa datangi malaikat, tidak tahu itu malaikat, ingin mencabut nyawa Nabi Musa alaihissalam, dipukul oleh Nabi Musa, kembali malaikatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah memberikan pilihan untuk Nabi Musa karena dia tidak tahu Nabi Musa. atau meletakkan tangannya di bulu hewan waktu itu. Itulah bulunya, itulah umurnya Nabi Musa alaihissalam. Nah ini Abdul Qadir disamakan dengan Nabi Musa. Datang malakul maut dipukul dia, demikian. Allahu a'lam. Jadi sebenarnya menurut Imam Adz-Dzahabi banyak dia karamahnya disebutkan menurut mereka, tapi banyak di situ tidak benar. Bahwa tidak ada asya mustahilah di hal-hal itu, ada hal-hal yang mustahil tadi. Mustahil masa malaikat maut dipukul dengan dia. Itu yang kita ingat. Ya, Allahu a'lam. Itu dibaca itu manaqibnya itu. Mana bihi mungkin wirid-wirid dan sebagainya. Harusnya baca wirid-wirid ataupun Al-Quran, malah baca manaqib. Kemudian diakhiri oleh Imam Adz-Dzahabi, wabil jumlah Syekh Abdul Qadir, dan secara umum Syekh Abdul Qadir, Abdul Qadir Al-Jailani, kabiru sya'an. Jadi beliau mempunyai kedudukan yang tinggi memang. Orang soleh. Tetapi apa? Wali ma'akid. Tetapi dia mempunyai sesuatu yang dikritik. Fibak di akwali, di sebagian ucapan-ucapannya. Wada'awihi, dan apa yang dia sebutkan. Apa yang dia, yakni ajak-ajak. Demikian. Di sebagian diucapkan oleh Abdul Qadir ini, ada kritikannya. Wa'ulah lumawid, ini Allah SWT tempat yang dijanjikan. Yang Allah SWT yang dijanjikan. Yang menjanjikan. Wa'ba'udhu dhalika maktub alih, dan sebagiannya itu dusta atasnya. Demikian. Ini Abdul Qadir. Orang India, orang Arab manggilnya Abdul Qadir. Di tempat kita juga ada nanti apa? Haul Syekh Abdul Qadir Jailani. Entah tahun berapa ya, sudah tahun berapa. Ini disebutkan beliau ini Abdul Qadir Jailani meninggal tahun 561. Berarti ya kalau menurut tahun Hijriah 1440, berarti 42 ya sekitar 900-an. Kaul yang demikian. Ini manggilnya Abdul Qadir. Wa ahlu tihama, ahlu tahaim, ini Yaman. Ya, mereka memanggil apa? Ya Zaila'i. Ada Ya Ibnu Ujail. Ini panggilannya mereka. Kalau kita tadi, tapi tidak disebutkan oleh Imam Syafi'i di Indonesia. Orang Mekah dan Taif mengatakan Ya Ibn al-Abbas. Orang Mesir Ya Rifa'i, Ya Badawi. Nah. Ya, ini panggilan mereka terkenal tuh, Badawi ini, Ahmad Badawi. Sampai kalau melakukan yakni peringatannya itu sampai 2 juta orang sebutkan raminya itu. Sebutkan bahwa Ahmad Syakir rahimahullah taala menyebutkan bahwa tentang Badawi sendiri itu terjadi perselisihan kapan dia itu dikuburkan. Jadi kalau menurut tarikh itu enggak jelas, menurut sejarah tidak jelas. Memanggil dengan tadi Ya Rifa'i Ya Badawi. Demikian juga Wa Sadah Al-Bakriyah. Sadah, ini Sayyid. Ya ini. Wal Jibal mengatakan Ya Abatoyr. Orang Yaman mengatakan Ya Ibn Al-Ulwan. Ini yang terkenal dulu kita. Mereka biasa mendengar itu. Ya Ibn Al-Ulwan. Setiap daerah itu ada amwat, ada orang-orang mayit-mayit. Ya orang-orang soleh, wali-wali, yahtafuna bihim, yang mereka itu dipanggil-panggil. Untuk apa? Wayarjunahum lijal bil khair, mengharapkan mereka bisa mendatangkan kebaikan, wadafidor, demikian juga menghalangi bahaya. Itu manggil itu. Ada lagi nanti yang mempunyai tangannya itu ada ya tali-tali di situ, jimat-jimat. Ya itulah kebanyakan orang lakukan supaya lebih yakin dan sebagainya. Nanti ada kalung lagi. Sebagian cuma sekedar iseng-iseng aja. Ya sebagian anak-anak itu yang belajar sini juga itu, kenapa kamu ya ikut-ikut orang? Tangannya itu ada tali, tali di situ. Sebagian nanti oleh-oleh dari Mekah, umpamanya, ya mengatakan itu dari Nabi Hud dan sebagainya, kemudian dipasang di tangan mereka itu. Atau ini tadi memanggil mayit-mayit ini tadi, yang kemudian diharapkan mendapatkan kebaikan, demikian juga terhindar dari bahaya dan sebagainya. Ya demikian. Di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab biasa mereka panggil dengan As-Sayyid. Kemudian berikutnya qala rahimahullah ta'ala wal muradu min hadhil kalimah, dan maksud dari kalimat-kalimat ini maknaha adalah maknanya la mujarrad lafdhuha, bukan sekedar lafdhiha, lafadznya saja. Jadi kalimat la ilaha illallah itu bukan sekedar kita mengatakan saja. Bukan lafadznya saja, yang dimaksudkan itu maknanya. Tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada lagi wali-wali yang diharapkan di situ memberikan syafaat demikian supaya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi. Wal kufarul juhal ya'lamuna, dan orang-orang kafir, orang-orang bodoh, ya'lamun, mereka itu mengetahui. Orang-orang kafir di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang kafir Quraisy itu, mereka mengetahui anna murad dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadil kalimah. Sesungguhnya maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah itu, huwa ifradullah ta'ala bi ta'alubihi, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam bersandar kepadanya. Itu maksudnya. Oh, berarti tidak ada Lata, Uzza, tidak ada lagi patung-patung lagi. Iya, itu maksudnya. Demikian juga di zaman kita. Berarti tidak ada lagi wali-wali ketika keadaan sulit didatangi, dimintai kepada. Iya, tidak ada lagi. Demikian juga mungkin wali kiainya itu memberikan jimat-jimat digunakan di tangannya. Iya, tidak ada lagi. Ya ini, mengasahkan Allah Subhanahu wa taala bita'aluk bihi, untuk bersandar hanya kepada Allah saja, menyerahkan hidup dan mati kepada Allah saja. Ketika usaha juga tidak ada di situ, pelarisan dan sebagainya tidak ada gitu-gitu. Ini kan sebab tidak ada itu semua. Ta'aluk itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Wal kufru bima yu'badu min dunillah, dan mengkafiri terhadap apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wal bara'atu minhu, demikian juga bara'ah, berlepas diri darinya. Harus ya, mereka itu disebutkan dalam Al-Qur'an Ali budullah wa istanibu ta'bud, untuk menyembah Allah saja dan menjauhi ta'bud. Ta'bud itu adalah yang disembah selain Allah dan dia itu rito. Jadi para rasul dulu diutus untuk itu, agar menyembah Allah saja, demikian juga meninggalkan ta'bud. Demikian juga ya disebutkan di Qaul Sadid, itu syarah dari Kitab Tauhid di halaman 37, disebutkan oleh Syaikh Abdul Rahman As-Sadi rahimahullah taala, ketika beliau menyebutkan tafsir tauhid, tafsirnya tauhid dan syahadat la ilaha illallah, yaitu apa? Harus untuk kemudian setelah menetapkan ibadahnya untuk kepada Allah, juga harus menjauhi bara'ah min ibadati ghairillah, berlepas diri dari ibadah selain Allah Subhanahu wa taala. Harus itu. Harus meninggalkan penyembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Ibrahim mengatakan kepada orang-orang kafir, innani barau mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi. Illa allazi fatarani, kecuali yang menciptakan aku. Harus berlepas diri. Ya, ini penting. Dan jadikan kalimat ini sebagai kalimat yang terus-menerus ya sampai akhir zaman. Harus berlepas diri. Di sini disebutkan oleh Syaikh Abdul Manan Sa'di dari tafsir kalimat syahadat la ilaha illallah, falam yaj'al mujarrad talafuz. Jadi tidak menjadikan sekedar mengucapkan biha dengannya asiman nidam wal mal, untuk terlindungi darah dan harta. Sebagian mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, sambil nyanyi, ya, tidak tahu maknanya. Padahal maknanya sebenarnya la ilaha illallah tidak boleh mendatangi kuburan wali-wali minta di situ atau syafaat, ya, mengatakan bahwa mereka orang soleh supaya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada itu. Kalau tahu mereka niscaya apa? Akan apa? Mungkin menolak malah. Ya. Jadi tidaklah sekedar mengucapkan itu terhindar darah, demikian juga hartanya. Terlindungi darah dan hartanya. Bal wala ma'rifah ma'naha ma'alafdiyah. Bahkan, ya ini lebih lagi ini, bahkan tidak juga mengenal maknanya dan lafadznya. Oh, tahu maknanya dan mengucapkannya. Itu tidak cukup juga ternyata. Bal wala iqrar bidzalik, bahkan mengucapkan la ilaha illallah, tahu maknanya, tahu benar-benar. Bal wala qawluhu la yadu illa ilallah wahdah, bahkan ditambah lagi ya, dia tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah saja. Ini juga tidak cukup. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Jadi dia sudah tahu maknanya, mengenalnya, melafadzkannya, ya, juga tidak beribadah kepada selain Allah. Itu tidak cukup. Belum sampai dia itu imannya, belum sampai. Bal la yahrum ma lahu wala damahu, tidak haram yakni hartanya dan darahnya. Hatta yudhifu ila dzalik, sampai ditambahkan padanya itu apa? Al-kufru bima yu'badu min dunillah, mengkafiri apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Harus ditambah itu. Karena sebagian orang menyembah Allah saja, mengucapkan juga, mengetahui maknanya, tetapi apa? membiarkan kesyirikan. Dalam artian dia tidak, yakni tidak mengingkari hatinya. Dia tidak menyalahkannya. Fa in syakka, barang siapa yang ragu-ragu au tawaqqafa atau tawaqquf diam, lam yahrum malahu wala damahu. Tidak haram hartanya dan darahnya. Ya, dia sudah beribadah pada Allah saja. Mengucapkan syahadat juga. Ibadah pada Allah saja. Ya, mengatakan maknanya juga. Ini belum cukup sampai dia itu apa? Mengingkari, mengkafiri apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Harus. Oleh karena itu, pernah lewat. Termasuk yang batal keislaman apa? Seseorang yang tidak mengkafirkan orang kafir. Paham? Dia beribadah kepada Allah saja. Beribadah kepada Allah saja. Mengucapkan syahadat, ibadah rajin, tapi tidak mengkafirkan orang Kristen. Ya, sama saja. Agama semua bagus. Ya, sama saja. Paham? Jadi di sini sampai ditambahkan di situ mengkafiri apa-apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang ragu-ragu atau diam tawakkuf, maka dia itu adalah kafir. Paham? Jadi tidak mengkafirkan orang kafir yang jelas-jelas Al-Qur'an menyebutkannya. Ya, innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin. Sungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang musyrik. Allah menyebutkan orang kafir. Mengatakan tidak kafir berarti menolak apa? Al-Qur'an. Walaupun satu huruf, walaupun satu ayat dari Al-Qur'an diingkari tidak ada manfaatnya. Puasanya dan sebagainya. Ya, demikian. Jadi di sini inilah tafsir dari syahadat la ilaha illallah. Oleh karena itu beliau mengatakan wal kufru bima yu'badu min dunillah wal bara'atu minhu, berlepas diri darinya harus. Ya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wastanibu taghut, untuk menyembah Allah saja dan jauhilah taghut. Fa'inna ulama qala lahum qulu, karena sungguhnya ketika Nabi mengatakan kepada mereka ucapkanlah la ilaha illallah, qalu, mereka mengatakan aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab, surat Shad ayat yang kelima. Ketika Nabi mengatakan kepada orang-orang kafir Quraisy, ya, aja'al ini ucapkan la ilaha illallah, mereka tahu maknanya, mereka mengucapkan apakah menjadikan sesembahan itu untuk ilah satu saja, ini sesuatu yang sangat aneh, sangat ajaib. Demikian. Mereka menolak. Bagaimana tidak ada Lata Uzza lagi yang kami meminta syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala supaya dekat dan sebagainya. Tidak mungkin ini. Kamu bawa agama baru, kemudian berperang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga di zaman kita. Tidak ada lagi. Ya, kemudian minta di kuburan wali ini dan itu, sunan ini dan itu. Tidak boleh syafaat kepada mereka, tawasulan dengan mereka tidak boleh. Wah, sudah. Mereka akan marah. Demikian. Fa idza arafta anna juhal kufar, maka apabila engkau mengetahui bahwa orang-orang jahil, orang-orang bodoh, orang-orang kafir dulu ya'rifuna dzalik, mengetahui itu. Fal ajab, maka sangat aneh sekali. Mimman yad'i Islam, bagi orang yang mengaku Islam, bahwa la ya'rif, dan dia tidak mengetahui min tafsiri hadil kalimat, dari tafsir kalimat la ilaha illallah. Ma'arafahu juhal kufar, yang mana orang bodoh kafir dulu di zaman Nabi itu tahu. Aneh sekali. Bal yadunnu anna dzalika huwa talafuz bi hurufiha. Bahkan dia ini menyangka sesungguhnya mengucapkan dengan huruf-hurufnya itu min ghairi i'tiqad al-qalb, yakni tanpa keyakinan dalam hati. Li sya'in minal ma'ani, ma'ani dari suatu dari mana-mananya. Ya, jadi dia menyangka bahwa sekedar mengucapkan huruf-huruf saja. Demikian. Wal hadik minhum, dan orang yang pandai di antara mereka, yakni orang-orang pandai di zaman kita ini, paling tingginya itu makna la ilaha illallah itu, orang-orang musyrik ini di zaman kita ini, kuburiyun dan sebagainya itu, paling tingginya mereka itu memaknakan la ilaha illallah itu adalah tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Oleh karena itu beliau mengatakan di sini, wal hadik minhum, orang yang pandai di antara mereka itu, ya, yang dunu menyangka anna ma'naha, bahwa sesungguhnya makna la ilaha illallah itu la yakhluq wa la yarzuq wa la yudabbir al-amra, tidak ada yang memberikan, tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang memberikan rezeki, tidak ada yang mengatur sesuatu illallah, kecuali Allah, itu saja. Ini pernah kita sebutkan di akidah tauhiyah, bahwa sebagian orang sufi itu paling puncak mereka itu tauhid, itu tauhid rububiyah, meyakini tidak ada sembahan, tidak ada, yakni tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Itu. Sehingga ya itulah. Oleh karena itu subhanahu wa ta'ala mengatakan ketuhanan yang Maha Esa menurut Islam. Ya, menurut Islam itu ya tidak ada yang diibadai kecuali Allah saja. Tidak ada itu menyembah tiga dan sebagainya, tidak ada itu. Jadi di sini apa? Tidak ada, menurut mereka tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Fala khaira fi rajulin juhal kufar a'lamu minhu. Maka tidak ada kebaikan yang mana orang yang bodoh, orang kafir di zaman Nabi itu lebih tahu dari dia bimakna la ilaha illallah, terhadap mana la ilaha illallah. Ini tidak ada baiknya orang yang mana dia itu adalah orang dulu di zaman Nabi lebih bagus dari dia. Sampai mana tauhid saja mereka tidak tahu. Jadi tauhid la ilaha illallah diartikan dengan tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat besar. Kita baca buku berikutnya.